Sebelum Al-Quran selesai, mereka tidak diizinkan belajar apapun. Bahkan Umar bin Khattab baca lembaran-lembaran Taurat, ketahuan oleh Rasulullah. Rasul bertanya kepada Umar, "Umar, lagi ngapain?" Kata Umar, "Saya lagi baca lembaran-lembaran Taurat ya Rasulullah." Lembaran Taurat loh Pak. Umar baca lembaran Taurat. Lembaran Taurat itu kan masih kitab suci, betul kan? Masih kitab suci. Umar bukan baca ilmu fisika, bukan baca kitab-kitab biologi, ya, bukan. Umar tidak sedang belajar tentang masalah arsitek, tentang masalah astronomi dan sebagainya. Tidak. Umar sedang baca kitab suci juga. Namanya Taurat. Saya baca ini lembaran-lembaran Taurat. Apa kata Rasulullah? Langsung meninggi suara. Hey, Umar. Kalau Musa sekarang ibu, dia akan menjadi salah seorang di antara. Hadis yang lain Rasul berkata, kalau Musa sekarang hidup, dia hanya akan menjadi tukang pembawa terompa. Sallallahu alaihi wasallam. Hai Umar, yang saya bawa, yaitu Al-Quran maksudnya, lebih sempurna daripada yang dibawa oleh Musa. Apa yang kamu baca Taurat? Sempurnakan saja Al-Quranmu. Bahkan Rasulullah tidak izinkan para sahabat menuliskan hadis-hadis Nabi semasa Al-Quran masih sedang turun. Al-Quran masih belum selesai dikuasai. Al-Quran masih belum tuntas. Rasul tidak izinkan. La taktubu'an. Jangan kalian coba-coba menulis apa yang sumbernya dari lisanku, dari bahasa redaksiku. Sempurnakan dulu Al-Quran. Begitulah Rasulullah memundikan pendidikan murni dengan Al-Quran. Sekarang lahir manusia-manusia besar berkat Al-Quran. Musa kecil sudah menguncang dunia. Musa tahu yang menang juara kelas dunia di Mesir, mengguncang dunia. Si Ahmad dengan siapa namanya? Kamil. Kamil masih dijanjikan oleh Al-Azhar. Seandainya mereka ini sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, dan matematika. Tiga ini diajarkan cepat, dikasih gelar S1 langsung oleh Al-Azhar Mesir, Pak. Masya Allah. Coba lihat, mereka kecil-kecil. Syekh Syarif yang ada di Mesir, baru usia 11 tahun digelari doktor. Allahu Akbar. Kenapa? Hafiz Quran, hafiz kutubut tis'ah. Ya, hafiz kitab-kitab turas dalam waktu cepat. Nah, seharusnya pendidikan dalam Islam, Pak, pendidikan yang cepat mengupgrade seseorang. Selama ini kita dididik dengan cara pendidikan ala barat. Makanya ketika saya mendirikan madrasah mulazamah, kutab dan madrasah mulazamah, ini berat betul tantangannya. Orang tua pasti langsung nanya, ijazahnya nanti bagaimana? Nanya tuh, nanti ijazah SMP-nya bagaimana? Ijazah SMA-nya gimana? Nah saya jawab, kalau mau ijazah masukkan ke pesantren yang lain. Kalau mau ilmu, anaknya menjadi orang yang alim, beradab, berakhlak, wadahnya kuat, maka silakan di sini. Bagi kami ijazah bisa dipaketkan saja. Paket C lah namanya, paket apalah namanya, main paket aja semua. Ya. Tapi kalau mencari ijazah, banyak pesantren yang lain, masukkanlah. Mau mencari ilmu, anaknya menjadi manusia besar, anaknya menginginkan urusan masa depan, silakan sekolahkan anaknya di kita, di madrasah mulazamah. Al-Hufaz. Baik, secara pendidikan mereka serang pula kita. Dan ingat ya, di benak ini dicitrakan seolah pendidikan barat itu paling baik. Pencitraan yang dikatakan baik, bagus. Sekarang coba lihat anak-anak jebolan barat rata-rata menjadi manusia-manusia berbadan manusia tetapi berkarakterkan hewan. Karakternya hewan apa? Otaknya kosong. Dan anak macam ini di akhir zaman mudah dimutakkan. Karena mereka hanya punya gelar, tapi mereka tidak punya iman. Mereka tidak punya pemahaman agama. Profesor doktor, tapi anak ini dengan mudah ditarik dan dibawa sesat daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diperangi. Umat yang bersama ini dicitrakan seorang yang juga bagus. Apa itu? Yaitu kesehatan. Saya maaf, saat saya bicara ini, saya tahu konsekuensi apa yang ada. Karena kesehatan sekarang, semua yang datangnya dari barat, dari Illuminati, dari Freemasonry, seluruhnya sesungguhnya meracuni dan membahayakannya. Tapi promosinya luar biasa. Seolah-olah vaksinasi bermanfaat untuk ini. Kesehatan vaksinasi sudah tidak bisa ditunggu. Imunisasi akan menjadikan manusia kebal semacamnya. Ya, padahal luar biasa jahat dan kejamnya imunisasi. Wahai hamba-hamba Allah, beberapa kali mengalami ancaman karena beliau berani mengungkapkan tentang bahayanya vaksinasi dan imunisasi. Saya tidak akan menersuas obat-obatan yang mereka ciptakan oleh barat-barat ini. Semua itu adalah proyek raksasa

NGO-NGO Muslim terjun tanpa pencitraan. Dan umat akhirnya tahu siapa yang sebenar-benarnya. Pada orang, shouting sedikit di tempat bencana. Shouting sedikit. Hey, pencitraan. Orang dah tahu, dah muak orang melihat itu semua. Kita sudah bukan lagi bodoh, alhamdulillah. Kita tidak pencitraan sekarang. Karena pencitraan itu adalah tipikal para pecundang. Yang akan ditinggalkan dan akan menjadi loser. Akan menjadi orang-orang yang kalah dan ditinggalkan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi solusinya di masa pencitraan adalah nampakkan yang sebenarnya. Islam ini sebenarnya bukan pencitraan. Khusus ini hari ibu. Enggak ada. Islam itu hari ibu sepanjang tahun. Hari pemuda. Islam itu hari pemudanya sepanjang abad. Islam itu enggak ada pencitraan. Hanya khusus hari ini. Hari ini. Hari kasih sayang. Valentine Day. Islam itu hari Valentine Day-nya. Setiap hari. Sepanjang tahun. Seumur-umur dunia. Valentine Day-nya penuh dengan kasih sayang. Karena Islam mengajarkan kasih sayang. Bukan pencitraan. Itu. Bawalah Islam kemana saja berada. Bawalah Islam kemana saja berada. Kita tidak boleh ikut dalam pencitraan. Dan tampilkan inilah Islam. Berdagang kita besok, daganglah dengan cara Islam. Anti riba. Dagang kita anti gharar, anti ghish, anti tipu daya. Dagang kita jujur. Dan kita berdagang dengan cara Islam, memprioritaskan muslim dengan muslim. Uang kita berpindah dari tangan muslim kepada muslim. Ustaz mengajarkan intoleran. Itu bahasa siapa? Bahasa siapa? Bahasa Kapunduang Babui. Tahu Kapunduang Babui tidak? Mau saya kasih tahu apa Kapunduang Babui? Kapunduang itu hampir sama kakak beradik dengan Kapindiang. Kecoa busuk. Direbus, Pak. Perasaan itu apa, Pak? Nah, itu bahasa mereka intoleran. Padahal Kapuyuk. Berubah baru cuci gak sama saja tuh. Jadi kaum muslimin, sekarang kita bukan pencitraan. Bawa Islam terang-terangan. Ketika Islam dikumandangkan, ketika Islam dipraktekkan, lihat di Eropa, Allah. Gereja-gereja sekarang ini dijual murah kepada muslim. Dan gereja-gereja berubah menjadi masjid, Masya Allah. Itu pun masjid-masjid enggak muat lagi. Sampai-sampai jalan raya jadi tempat sholat berjamaah lima waktu. Allahu Akbar. Allah. Rusia, Jerman, Prancis, Inggris, London, semuanya berlomba-lomba bermasuk ke dalam Islam. Australia mencoba memberikan image yang negatif tentang Islam. Justru rakyat Australia hari ini berbondong-bondong pula masuk Islam. Allahu Akbar. Tanpa pencitraan, kita tampil apa adanya bahwa Islam ini, perjuangkan Islam ini, kita menang. Ini zamannya kemenangan Islam. Jadi umat Islam jangan minder. Jangan pula lemes. Media sudah mereka yang pegang. Politik sudah mereka yang pegang. Militer mereka yang pegang. Teknologi mereka yang pegang. Ekonomi dunia mereka yang pegang. Lalu lemes. Hei! Ini umat petarung. Jangan begitu karakternya. Kita ini umat pemenang, bukan pecundang. Jangan begitu karakternya. Silakan. Goliat melawan. Talut melawan. Siapa yang menang? Jawab. Siapa yang menang? Talut dengan Jalut perang. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Talut itu pasukannya sedikit. Hanya 300-an. Kecil-kecil. Badannya kecil-kecil. Kelaparan lagi. Sementara Jalut raksasa. Tinggi besar. Kayak tiang ini lawan kita. Kayak Hul, Jalut. Pasukannya juga seperti beliau. Besar-besar. Kokoh-kokoh. Memang kalau perang, enggak ada yang bisa mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Jumlahnya puluhan ribu. Melawan 300-an orang. Jumlahnya cuma 300-an orang. Sedikit. Lah, Jalut besar tinggi. Jalut normal. Pasukannya 300-an. 310 orang, 313 orang, hanya segitu. Dan ada satu bocah kecil remaja, namanya Daud. Kecil. Mut imut. Ngelawan raksasa. Yang menang siapa? Baca sejarah balik, buka Al-Quran. Yang menang siapa? Amerika besar, betul? Itu pencitraan. Antum sudah dibohongi oleh peta dunia yang bohong. Seolah Amerika itu besar. Tidak, wallahi, Amerika itu tidak besar. Kalau dia memimpin dunia sekarang, itu sudah masa lalu. Tak lama lagi Amerika akan sakaratul maut. PBB besar dan kuat. Hanya masa lalu. Tak lama lagi PBB gulung tikar. Insyaallah ta'ala. Ustaz terlalu melambung ceritanya. Ustaz terlalu memberikan kami semangat. Itu bahasa Al-Quran loh ya. Yang saya sampaikan ini bahasa hadis. Yang saya ceritakan adalah masa depan kita. Maka umat ini jangan larut dalam pencitraan kita suak melihatnya. Kita tampilkan inilah yang sebenarnya. Kita ini singa jantan yang sedang tertidur. Taring yang sangat kuat dan tajam. Kita punya cakar yang sangat kokoh. Sekarang kita mulai bangkit. Sementara yang mengikat kita adalah marmut. Yang mengikat kita adalah kucing. Meong. Nah itu kelas yang mengikat kita selama ini. Kelihatannya mereka pakai gambaran besar dan gede. Itu pencitraan. Aslinya cuma kelas meong. Yang mereka takut-takuti adalah singa yang tidur. Sekarang singa itu sudah mulai buka mata. Rasain lo kucing meong. Singa sebenarnya sedang bangkit. Islam! Inilah dia. Kekuatan yang paling ditakuti oleh barat. Makanya secara sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, CIA dengan resmi mengumumkan yang akan memimpin dunia ke depan kembali adalah Islam. Allahu Akbar. Mereka melihat bahwa mata singa yang kokoh ini sudah mulai terbuka kembali. Sudah mulai terbuka. Kuku-kuku singa sudah mulai keluar lagi. Islam sudah mulai menampak kuatannya di timur dan di barat. Ancaman yang paling mengerikan kebangkitan Islam itu adalah Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia Pak, dunia terinspirasi dengan reuni 212 kemarin. Setelah reuni itu ribuan orang di London, ribuan orang di Perancis, ribuan orang di Rusia. Itu nanti mereka berlomba-lomba masuk Islam. Kalau Malaysia meniru dan mencontoh ya. Sekarang dunia Eropa, dunia Barat ingin menyaksikan Islam. Maka itulah warna Islam yang ada di Indonesia, warna yang ramah. Kuat tapi tidak melukai. Jutaan orang hadir, tidak ada ranting yang patah. Tidak ada sampah yang berserakan, tidak ada darah yang tumpah. Jutaan orang yang hadir tanpa dikendalikan oleh satu figur. Kalau orang mengatakan harus ada figur UAS, enggak ada UAS. Harus ada figur Arifin Ilham, enggak ada Arifin Ilham. Harus ada figur Habib Rizik Syihab, tidak ada figur Habib Rizik Syihab. Harus ada konglomerat yang membiayai, tidak ada satu pun konglomerat yang terjun dengan biaya dan dana mereka. Tetapi mereka tampil sendiri. Ada orang yang ngomong sembarangan, asbun. Orang itu setiap orang itu dibiayai 100.000 rupiah. Inilah orang yang mulutnya mulut comberan. Otaknya bakada. Ngomongnya asal. Otak taruh di gedekul, dengkul. Maka salah satu jamaah berani memposting. Lihat tiket saya harganya berapa, Buyung. Lihat nih harga hotel saya nginapnya berapa. Ini resinya bukti bahwa yang keluar itu lebih 5 juta. Belum lagi ikut makan minum segala macamnya. Masa dibayar 100 ribu lorkan 500, 5 juta. Itu otak taruhnya di mana ya? Ngomong asal aja. Wahai hamba-hamba Allah. Dunia terinspirasi. Ini asli kebangkitan Islam. Dan Indonesia adalah macan Asia Tenggara yang paling ditakuti. Tapi Allah. Macan ini sudah mulai bangkit. 2019. Saya mengajak kepada antum semua agar kita berjuang habis-habisan memenangkan pertarungan politik 2019. Saya sudah tidak perlu saya katakan itu karena antum pasti sudah sepakat semua. Tapi saya katakan ini nanti di daerah-daerah luar sana. Kalau di sini enggak usah. Ganti presiden karena isi kepalanya sudah sama, betul tidak? Betul. Jadi enggak usah lagi saya suarakan di sini. Walaupun Tuan Guru Bajang terang-terangan di media mainstream dan juga di sudah mengatakan ayo pilih Jokowi, sepakat, siap menangkan Jokowi, siap. Lah, orang sekelas Tuan Guru Bajang saja terang-terangan begitu, masa Zulkifli Muhammad Ali enggak boleh terang-terangan juga? Tapi masalahnya kan saya sudah tahu, Riau ini enggak usah lagi dibakar, udah kebakaran duluan. Betul tidak? Betul. Udah ngerti duluan, jadi saya enggak akan promosi di dalam masjid, insyaallah tidak. Saya tahu udah ngerti semua kok. Di mana saya ceramah orang masjid semuanya udah paham. Yang jelas saya hanya kasih kabar gembira bahwa jangan nyerah dan jangan takluk dengan pencitraan. Kita semua udah cerdas, kita sedang menuju kebangkitan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi apa pesan kita buat dalam ceramah malam ini? Pesan terkuatnya adalah bawalah Islam terang-terangan. Amalkanlah Islam, perjuangkanlah Islam terang-terangan. Apapun yang kita kagok di akhir zaman ini, kita akan menang. Bahasa Indonesianya apa? Apapun urusan Islam yang kita perjuangkan, yang kita usung, kita akan dimenangkan oleh Allah. Ini masa kemenangan. Takbir. Ini masa kemenangan. Khabib Nurmagomedov itu bunt daripada ini adalah zaman kemenangan. Zaman kemenangan. Insyaallah taala apapun yang dipegang oleh Islam, sekali lagi saya katakan, adalah menuju kepada kemenangan. Fase kita fase bangkitan Islam. Maka selamat datang wahai kepemimpinan Islam memimpin seluruh dunia. Starnya dari Indonesia. Takbir. Selesai. Insyaallah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini sekedar motivasi dan pembakar semangat agar jangan pesimis melihat masa depan. Agar jangan melihat masa depan dengan penuh kelemahan. Orang semuanya pegang. Semua mereka tidak. Ke depan. Islam. Islam. Islam. Sekali Islam, tetap Islam. Masa depan adalah untuk Islam. Itu janji Allah. Itu janji Rasulullah. Dan ini perkataan para analisis dari Barat dan Eropa. Dan dunia mengakui bahwa ke depan adalah giliran Islam kembali. Masya Allah. Maka orang munafik besok ini akan digari. Gari, Pak. Lalu mencoba merubah warna. Kita kan sama-sama muslim. Itu bahasanya nanti. Lihat aja lah. Orang yang hari ini mengatakan, nantinya kita sama-sama muslim. Kan sama-sama warga Indonesia. Lihat nih, kami pakai peci. Lihat nih, kami pakai baju koko. Kan sama-sama muslim. Islam yang menang, mereka akan coba merayu-rayu, tapi mereka tidak dapat posisi karena mereka sebelumnya ada terang-terangan menunjukkan di mana posisi mereka, apa bajunya. Mereka tidak akan diberikan tempat kecuali Prabowo berkata begini, putra-putra bangsa terbaik, saat kita nanti megang Indonesia, kita akan tarik mereka untuk mengurus Indonesia ini bersama-sama. Dan putar-putar terbaik pasti sudah dibaca oleh beliau. Siapa-siapa saja orangnya di pentas Indonesia ini, insyaAllah. Nah, orang-orang macam itu kalau sempat ditarik nanti oleh Prabowo, baik sangkalah, beliau pasti paham. Ulama-ulama pasti tidak akan membiarkan beliau mengambil kebijakan tanpa dikawal. Kan dalam fakta integritas yang nomor 16 dan 17, ulama akan dimuliakan dan didengarkan dalam kebijakan-kebijakan strategis untuk memimpin Indonesia 2019 ke atas. Dan itu ditandatangani oleh Prabowo. Ya, ditandatangani oleh calon presiden pilihan ulama. Gitu. Jadi, siapapun putra-putra terbaik yang dimaksud oleh Prabowo dari kubu lawan atau kubu berseberangan, ternyata nanti diangkat, maka biarkan kita sangka. Dan memang beliau adalah orang yang sangat terbukti cintanya kepada NKRI ini. Maka ulama juga tidak salah pilih, insya Allah ta'ala. Saja, ibarat Allah yang kami muliakan. Ya, ya. Takbir. Allah. Orang tua tapi semangat. Berapa usia ayah anda? 69 tahun. Semangat. Kalau ada yang muda merasa sudah tua, minta dikubur aja lah lagi. Mana ayah anda saya yang tercinta? Mana beliau? Di luar. Ayah anda saya selalu ikut dakwah. Kalau saya masih jalan darat, beliau pasti ikut. Usianya sekarang masuk 107 tahun. Ini Allah yang kasih beliau. Matanya masih baca Quran dengan Quran kecil tanpa kacamata. Sambil mobil jalan, telinganya sensitif. Mendengar orang bisik-bisik, agak ciang tadi. Pikirnya masih jernih. Dan beliau masih mengasah pisau. Untuk apa pisau itu ya? Beko kalau tiba orang-orang jahit itu memberi kekacauan di Indonesia, aku buya paling di depan. Masya Allah. Itu semangat, Pak. Semangat. Ya. Noh, beliau di luar. Ngapain beliau di luar? Hobinya satu, ikut anak-anaknya ngasih ceramah. Dua, ikut dengarkan ceramah. Tiga, ikut dagang di lokasi ceramah. Laku nggak laku, pokoknya ini hobi. Saya sudah rayu beliau, Buya. Dia memang nggak lihat Buya. Insya Allah, keperluan-perluan Buya kami dan anak Buya. Katanya, itu nak ketujuh di Buya. Nanti Buya kan bukan sama nanya menggalih, tapi ketujuh di Buya. Nah, mau pelapih lo. Menengah. Saya lepaskan. Gali-gali kupiahnya. Nanti kejual kupiahnya untuk sedekah bahasa serak di mana-mana. Ditabung untuk kepentingan agama Allah SWT. Tapi dia senang. Nah ini orang punya semangat luar biasa. Jadi seperti yang disampaikan oleh ayah anda kita barusan ini, ya, ke depan itu bagaimana? Saya jawab dengan tegas. Insya Allah ta'ala. Mereka punya makar. Allah punya makar. Tapi makar Allah lah yang selalu menang. Coba lihat bagaimana Anies menjelang naik. Siapa sih yang peduli? Elektabilitas Anies itu jatuh, Pak. Sebelum dia disuarakan oleh para ulama. Ya. 9 naga bergerak dengan masif. Duit diserahkan secara gila-gilaan. Media dikerahkan sempurna. Serangan Fajar pun tidak pula tinggal diam. Ternyata yang menang siapa? Telak malah. Allahu Akbar. Allah. Itu makar Allah, Pak. Ketika kita berjuang, itu tadi kuncinya. Kamu harus berjuang. Nanti Allah yang tolong. Man jahada fina lanah dianahum subulana. Syaratnya kamu harus berjihad di jalan kami. Kami akan tolong kalian. Itu. Boleh pangku tangan. Akankah menang itu Islamnya? Bila di rumah saja, cucu abeko selesai. Iya kan? Nanti besok selesai. Udah, enggak pakai gitu. Besok ini harus dikawal TPS-nya. Kotak-kotak suaranya harus dikawal. Kita bantu. Bawaslu enggak cukup sendirian karena para penjahat banyak. Polisi akan memerlukan dukungan rakyat sepenuhnya. Kita ikut kawal dengan damai, dengan tenang. Nanti akan muncul tuyul-tuyul dari kegelapan. Akan muncul penjahat-penjahat dari dunia kegelapan untuk menyulap dan untuk merubah isi kotak-kotak suara kita. Mereka akan lakukan makar. Disitulah umat Islam jaga dan ribat. Fa'alaikum bir ribat. Pada masa itu kalian harus ribat. Ribat itu artinya apa? Tak mata di tengah malam. Awasi gerakan-gerakan musuh. Jangan sampai ada kecurangan dilakukan. Itu ribat. Rondalah gantian. Setiap pemuda masjid seriau. Bergerak secara masif. Memastikan ada berapa TPS nih. Di kecamatan kita umpamanya. Maka para pemuda ikut. Siapkan kopi. Mak-mak siapkan kopi. Siapkan snack. Siapkan makan-makanan ringan. Agar para kaum lelaki kita ikut ribat di malam hari itu. Kita ingin kawal sampai diumumkan dengan jujur di Indonesia. Siapa sebenarnya yang berhak memimpin Indonesia ke depan. Dan itu adalah bagian daripada jihad kita. Setuju tidak? Harus ada jihad yang macam itu. Korbankan hari itu satu minggu. Jelang dan setelah. Maka kawal betul sampai diumumkan. Foto. Ada yang aneh-aneh. Videokan. Itu saatnya kita mainkan ponsel-ponsel kita. Gadget yang di tangan kita. Gerakan-gerakan aneh. Videokan. Mulai dari diumumkan di papan tulis. Tap, tap, tap, tap. Ya. Dan satukan semuanya. Di bawah komando insya Allah ta'ala. Kita akan lihat bagaimana Allah menolong kita. Coba. Ada yang lain pertanyaannya? Ya. Sangat memungkinkan. Selama kita tidak melakukan persiapan. Karena mengetahui saja. Tapi tidak melakukan persiapan sama dengan bohong. Kita mengetahui ciri-ciri dajjal. Sifat-sifat dajjal. Bahaya dajjal. Sementara kita tidak melakukan persiapan. Dajjalnya keluar. Ini termasuk orang yang akan menjadi korbannya dajjal. Dia akan murtad. Dia akan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus melakukan persiapan. Persiapan yang tentang akidah. Tauhidmu. Dan fanatiklah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah saya lihat dan saya kaget ini di masjid ini. Yang dikatakan oleh pembawa acara tadi, masya Allah, biasanya 2/3 yang ada di dalam masjid adalah yang udah bau-bau tanah, kata beliau. Jangan sekarang 2/3 kebalik, anak-anak muda. Nah, ini anak-anak muda, walaupun atas nama puas lah pendukung Gus Samad, walaupun atas nama itu, mereka pada hakikatnya pendukung Islam. Dan anak-anaknya yang menjadi panitia coba lihat, rata-rata mereka bercadar. Saya adalah sebuah geliat dan fenomena yang sangat patut kita syukuri. Ya, kaum muslimin, tapi yang saya maksud nomor 2 tadi adalah fanatiklah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan pedulikan cacian orang yang mencaci, cemen orang yang cemeh, karena mereka akan selamat tinggal oleh kita. Selamat tinggal. Ke depan, kabilah yang akan memegang kembali masa depan dan dunia ini. Maka fanatiklah mengamalkan Al-Quran Sunnah. Orang yang imannya kuat, amalannya banyak, dajjal muncul. InsyaAllah Allah akan lindungi mereka dari fitnah dajjal. Jadi persiapannya arah-arahnya ke situ. Jangan hanya sekedar tahu saja, dengarkan ceramah. Oh, kemudian persiapannya gak dipersiapkan. Pokoknya nih, saya sudah diumumkan. Hey Zulkifli Muhammad Ali, lawan kamu 2 bulan yang akan datang adalah Mike Tyson. Umpamanya. Zulkifli akan berhadapan dengan Mike. Saya pelajari Mike Tyson. Saya tahu ciri-cirinya, kekuatan pukulannya, segala macamnya. Saya tahu kelemahannya. Tapi saya tidak mempersiapkan diri. Apa salahnya? Saya persiapkan diri saya. Dengan persiapan-persiapan yang pantas. Persiapkan baju, helm, anti pukulan. Ini lama. Ya. persiapkan pula baju besi yang kalau dipukul orang yang mukul yang sakit. Itu contoh. Karena sebagai manusia persiapan kalah juga saya oleh Mike Tyson. Hah? Kalau perlu siapkan sambalado dia kasih ya. Dijamu. Nah, serakkan nanti ke matanya. Biar dia kelelep kepanasan baru digebukin. Kan begitu. Jadi ada persiapan. Persiapan ini penting. Jangan hanya sekedar mengetahui ciri-ciri lawan. Persiapan ini yang paling penting sekali. Baik, baik hamba-hamba kami muliakan. Ya. Oh, ada pertanyaan mereka. Apa presiden jika apa nih? Apa ini? Alah ini nggak usah saya komentari lah. Apa urusan presiden beda buka contekan ketika depan? Ah, saya nggak jawab, saya nggak jawab. Ini pertanyaan yang maaf ya, ini pertanyaan yang tidak layak ditanyakan. Semua kita udah tahu kok jawabannya. Hanya sekedar ingin saya tajungkan kan? Kalau saya jawab ini dianggap saya melakukan penghinaan. Dianggap saya ini namanya keinginnya Ustadz Tajungkang. Saya nggak akan jawab. Kita sudah tahu jawabannya apa. Padahal yang anda elok itu jangan dibuat. Kan begitu sebenarnya. Sudahlah, kita ngerti aja. Dah. Apa lagi? Tidak ada lagi? Baik. Sebentar ya. Habis ini, habis itu kita berdoa bersama-sama. Setuju? Silakan. Langsung to the point. Jangan kayak ceramah pula. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu pula. Langsung to the point. Jawab insyaallah. Saya jawab langsung. Pertanyaan ini jawabannya tadi di Masjid Al-Falah. Ikut kajian Masjid Al-Falah enggak tadi? Itu jawabannya. Di Masjid Al-Falah, para pemuda sekarang ya. Kan beliau punya semangat nih. Kami ingin membela Islam, kita lihat kemungkaran segala macamnya. Kami ingin maju Ustaz, tapi tidak kami tidak punya kekuatan segala macamnya. Ya, jawabannya tadi di Masjid Al-Falah. Perintah Allah di masa sekarang ini adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Benarkan sholat kamu. Pastikan sholatmu berjamaah 5 waktu di masjid. Awal waktu takbiratul ihram bersama imam kamu dapatkan. Pastikan itu selalu di mana saja berada. Kalahkan dulu hawa nafsumu. Kalahkan semua urusan di luarmu. Besarkan Allah di hatimu. Ketika Allah memanggil, nomor satukan Allah. Masjid. Itu yang harus dilakukan anak muda sekarang. Rapatkan barisanmu di saf-saf masjid. Allah akan rapatkan kekuatan jiwa kalian. Kuatkan jiwa kalian dengan sholat berjamaah 5 waktu. Hah? Maka Allah SWT akan kuatkan hati kalian di saat-saat genting nanti. Dan anak muda sekarang. Wa atuz zakah. Dan biasakan berkorban dengan harta. Biasakan berkorban dengan harta. Biasakan berkorban dengan harta. Maka Allah akan jadikan bentengmu sangat kokoh ke depan. Kuncinya itu. Jadi saya enggak jawab yang lain-lain lah. Oh, marilah kita fisik kita olah, kita latihan bela diri, kemudian kita dan kita. Bukan itu jawaban saya. Sholatmu. Jangan teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatnya tercecer di mana-mana. Sholatnya masbuk terus. Apalagi sholatnya di rumah. Sunai ulang lah Pak Jago beli. Ya. Dah. Terakhir. Silakan. Alhamdulillah enggak dengar. Dajjal itu keluar di puncak-puncak teknologi. Iya. Itu yang Anda tanyakan. Terus. Ya. Baik, lihat papan tulis. Lihat papan tulis. Dajjal keluarnya setelah Dukhon. Dukhon terjadinya menurut Ibnu Abbas adalah setelah hantaman meteor. Menurut pakar ahli fisika dunia sekelas Albert Einstein atau sekelas siapa? Steve Jobs. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan Al-Mahdi nanti muncul di saat kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan perang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan kendaraan kalian pada saat itu kembali menunggangi kuda. Padahal Al-Mahdi nanti muncul adalah setelah Dukhon. Maka benarlah analisis yang mengatakan pasca hantaman meteor semua teknologi berakhir. Dajjal keluar jauh setelah Dukhon, yaitu paling lama 3 tahun setelah Dukhon. Maka kalau dikatakan Dajjal itu keluar di saat teknologi sedang puncak-puncaknya, dan Dajjal nanti akan pindah dari satu kota ke kota menggunakan pesawat super canggih, maka di mana letak hebatnya Dajjal kalau begitu? Di mana letak hebatnya Dajjal kalau dia pakai pesawat supersonik yang wah canggihnya begini? Maka ini adalah sebuah kekonyolan dalam penyampaian. Benar, Dajjal nanti keluar dan muncul dengan melakukan apapun yang teknologi tidak bisa buat. Itu disitulah tak hebatnya Dajjal. Dan orang menganggap Dajjal bagaikan Tuhan. Dajjal bisa merubah langit. Dajjal bisa merubah bumi. Dajjal bisa merubah orang-orang yang sudah mati pun dianggap seperti hidup. Itulah hebatnya Dajjal. Dajjal berpindah dari satu kota ke kota. Coba lihat. Apa yang dilakukan hari ini oleh para pesihir-pesihir yang sudah bermunculan di seluruh kota dunia. Pesihir-pesihir ini sanggup mempertontonkan mereka pindah dari satu gedung tanpa satu alat pun. Mereka sanggup melayang. Mereka sanggup berjalan di atas gedung. Ya, berjalan di atas air tanpa satu alat pun. Kalau kelas penyihir yang akan menyembah Dajjal saja bisa berbuat macam itu, masa iya Dajjal pakai supersonik? Gimana tak kerennya? Oke ya, jadi itu tidak benar. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengajak kepada Bapak Ibu, kepada semuanya, yuk kita bersama-sama persiapkan kembali menangkan Islam ini dengan diri kita, dengan harta kita. Untuk pertemuan ini, kepada Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak kekuatan jiwa kita ditambah pada malam hari ini. Kekuatan jiwa kita dikuatkan pada malam hari ini. Kekuatan dan kebersihan jiwa kita disempurnakan pada malam hari ini. Kata Rasulullah, sadaqatun jariyah, infak fi sabilillah akan membersihkan jiwa. Sadaqatun jariyah, infak fi sabilillah akan mengokohkan iman. Sadaqatun jariyah, infak fi sabilillah akan memantapkan akidah kamu dan akan melindungi hari-hari berat kamu ke depan. InsyaAllah Bapak Ibu, sekarang ini saya dalam rangka pembangunan gedung Madrasah Mulazamah Al-Hufaz Galantai. Satu-satunya gedung yang akan kami andalkan untuk segala aktivitas pencetakan para kalim ulama-ulama Rabbani kita di Sumatera Barat, di Payakumbuh Sumatera Barat. Alhamdulillah kita sekarang sedang membangun pondasi dan dari biaya 3,229 miliar per 1 meternya 2.300.000, maka kita sudah berhasil kumpulkan 434 meter dari 1.404 meter. Jadi dalam 2 bulan ini kita sudah mulai kumpulkan kepada umat. Alhamdulillah ada yang berwakaf 1 meter. Ada yang berwakaf 5 meter. Ada yang berwakaf 5 meter. Saya tidak peduli berapapun. Bahkan ada yang berwakaf hanya 50 ribu. Satu sak semen pun kita terima. Karena itu membuat kekuatan ini menjadi besar. Kecil-kecil dikumpulkan, enggak apa-apa. Malam ini, Bapak Ibu, bergabunglah dengan kami proyek Amal Soleh ini dengan mewakafkan harta kita untuk membangun gedung serbaguna buat kepentingan agama Allah dan pendidikan para alim ulama kita yang saya langsung kelola. Baik Bapak Ibu, insyaAllah anak-anak kami, para pemuda-pemuda masjid, silakan bergerak, infakkanlah hartamu untuk kekuatan jiwamu. Infakkanlah hartamu untuk membersihkan hatimu. Infakkanlah hartamu untuk menguatkan imanmu. Infakkanlah hartamu untuk tabungan akhiratmu. Infakkanlah hartamu untuk pelindung masa depanmu ketika hari-hari genting. Maka sedekah itulah yang datang melindungi. Ketika hari-hari sulit, maka sedekah itulah yang akan melapangkan. InsyaAllah Ta'ala. Tafadhol, silakan beredarlah infak-infak kota-kota ini. Alhamdulillah, bagi yang tidak punya uang tunai, bisa menjatuhkan hartanya ke dalam. Cincin boleh dilepas. Bu, punya cincin tidak? Enggak ada. Saya tanya yang punya cincin. Ibu punya anting-anting, lepaskan. Ibu punya gelang, lepaskan. Terus dilepaskan masuk ke mana Ustaz? Masuk ke dompet kami? Enggak. Masukkanlah ke kotak. Ya Allah, Rabb kami, jadikan inungan akhirat kami. Bapak, silakan berinfak. Ambil harta yang paling Bapak senang. Nolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang Payakumbuh, tafadhol merapatlah ke pesantren kami. Alhamdulillah pesantren kita sedang marak-maraknya mendidik anak-anak dan menjadi anak-anak yang insya Allah akan menjadi bahagian kekuatan ujung tombak dakwah kita. Ini para ulama-ulama. Silakan yang kita bangun sekarang adalah untuk tingkat SMA. Dan di luar sana ada sertifikat wakaf 1 meter, setengah meter, dan ada yang kita kosongkan. Isi saja. Walaupun hanya 50 juta, enggak apa-apa, isi saja. Kami tidak akan keberatan menerima 50 juta, 100 juta. Ya Allah. Ustaz, kami hanya mampu 5.000 rupiah. Anda ikhlas, itu pun bahagian daripada perjuangan Pak namanya. Silakan. Tetapi kalau duduk sekali duduk di lapau nasi, kita tega membayar 20 ribu. Dan itu akan menjadi cik gigi. Bisu akan menjadi kuning dan busuk. Masa untuk kepentingan tegaknya agama Allah kalah oleh nak menjadi cigi. Rasanya kita tidak akan tega melakukan. Insyaallah. Jangan terlalu cepat ke belakang, yang di depan aja belum. Ya, kita semangat langsung main finish. Ibu-ibu hamba-hamba Allah yang di atas bagaimana? Ada yang jalan belum? Ada yang jalan? Tafadhol, ada yang bantu jalankan, nanti gabungkan dengan bawah. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh yang Bapak Ibu lakukan. Amin. Besok, kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin ikut merapat kajian kita, subuhnya di mana? Di mana? Bandau. Masjid Raya Ittihadul Ummah di Pandau. Ya, Masjid Raya Ittihadul Ummah di Pandau. Habis itu zuhurnya di Masjid Agung An-Nur. Dan malamnya, nah malamnya ini pembahasan kita menyingkap rahasia dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yaitu di kantor pusat Silver Silk. Mereka besok ulang tahun travel mereka dan mengundang saya untuk tabligh akbar di sana. Silakan mau mendengarkan dari maghrib acara kita di... Jalan Arifin Ahmad. Nah itu dia ya tempatnya besok dari maghrib insyaallah. Jadi demikian tambahan informasi. Mudah-mudahan siapa yang belum sempat mendengarkan kajian-kajian akhir zaman bisa menyempurnakan kajian itu di 3 tempat besok. Subuh di Pandau, zuhur di Masjid Agung An-Nur, dan malamnya di kantor pusat Silver Seal ya. Baik Bapak Ibu, kemudian Senin insyaallah saya diminta memandu dan membimbing jamaah umroh oleh Silver Seal selama sampai tanggal 31 saya kembali ke Indonesia. 31 saya mendarat lagi di Pekanbaru dan saya langsung terbang ke Abu Dhabi, ke Dubai. Ya, insyaallah menyampaikan dakwah juga di sana, dan ini undangan langsung ditandatangani oleh duta besar Republik Indonesia kita di sana. Itu tempat, salah satu tempat yang paling saya takuti di akhir zaman. Jujur saja, Pak. Abu Dhabi dan Dubai termasuk tempat yang paling saya khawatirkan di akhir zaman. Karena berbagai macam jenis maksiat lengkap di situ, Pak. Mengalahkan Bali malah. Ini yang ada, saya khawatir sedang ada di situ bencana terjadi. Tapi saya niat saya dakwah ke sana. Sama juga ke Bali. Tazul mau enggak ke Bali? Saya katakan kalau hanya sekedar jalan-jalan, ada sebuah perusahaan membiayai saya sekedar jalan-jalan, dikasih uang kantong saya 200 punya satu orang, saya menolak untuk datang ke Bali. Tapi kalau ke Bali untuk dakwah, saya akan datang ke situ. Kalau saya meninggal di sana, saya syahid Allah Ta'ala. Saya tidak akan berminat untuk ke Kanada, ke York, tidak akan minat, kecuali untuk dakwah. Kalau untuk dakwah, insya Allah saya datang. Baik, hamba-hamba Allah yang memuliakan, mohon doa dan keselamatan, agar kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita meminta dan Al-Fatihah. Sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya rahmat kepadamu, ya Allah, izinkan kami semua yang ada di dalam masjid ini, yang ada di luar masjid mengikuti acara ini, kami terhitung di sisi sebagai pejuang-pejuang agamamu di akhir zaman ini, ya Allah. Beri kami kelayakan dan kepantasan, ya Allah, baik secara kecerdasan hati, fisik, dan kekuatan harta finansial. Siapkan kami untuk membela tentara-bela tentara yang memenangkan agamamu di akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, taufik sehingga amalan kami menjadi jauh lebih baik dan lebih kuat setelah ini, ya Allah. Beri kami taufikmu agar iman kami semakin bertambah kuat setelah hari ini dan malam. Jadikan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang kuat hatinya, istiqomah di atas siratal mustaqim, dan thabbat kedua kakinya, ya Allah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati-hati kami, ya Allah, jalan iman kepada engkau. Kokohkan hati-hati kami, ya Allah, agar tetap setia taat kepada engkau. Jadikanlah hati kami kokoh, ya Allah, untuk senantiasa sabar berdakwah demimu dan di jalanmu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, berikan hidayah kepada pasangan hidup kami yang masih jauh dari agama, yang masih lemah dan rapuh hatinya, ya Allah. Istri-istri kami, suami-suami kami, dan yang bujang-bujangan di sini, yang gadis-gadis dalam ruangan ini, berikan mereka pasangan hidup yang soleh dan solehah. berikanlah mereka pasangan hidup yang saleh dan salehah. Berikanlah mereka pasangan-pasangan hidup yang saleh, salehah. Ya Allah, lahirkan dari rahim-rahim wanita-wanita kami generasi-generasi militan di masa depan, ya Allah. Ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Kami memohon kepadamu, menangkanlah kami umat Islam Indonesia dalam pertarungan politik 2019 ini, ya Allah. Menangkanlah makarmu, ya Allah, di atas makar orang-orang yang berbuat dan bertujuan tidak baik kepada agama, kepada bangsa dan negara ini, ya Allah. Ya Rab kami, jadikanlah Indonesia ke depan dipimpin oleh orang-orang yang bisa memuliakan ulama, yang bisa meninggikan Islam dan mencintai NKRI ini melebihi apapun saja, ya Allah. Izinkan kami ke depan dapat membuat Indonesia ini kembali harum dan menjadi macan Asia yang akan menggentarkan musuh-musuhmu di timur dan di barat, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin, sembuhkanlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sembuhkanlah beliau dari penyakitnya, ya Allah. Angkatlah penyakit beliau, ya Allah. Kami masih haus oleh beliau. Kami ingin beliau masih memimpin dan mengayomi kami semuanya. Beliau sosok dai yang tegas, berprinsip, dan kepribadiannya jelas. Kami rindu dan sayang kepadanya. Jangan engkau ambil beliau lebih cepat, ya Allah. Karena kami ingin memenangkan Islam bersamanya. Sembuhkanlah para da'i-da'i dan ulama-ulama kami yang sakit saat ini. Dan lindungilah para alim ulama, da'i-da'i, ustaz-ustaz, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional kami, ya Allah, yang sedang memperjuangkan keagungan dan kehormatan NKRI ini, ya Allah, di Indonesia. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya arhamar rahimin. Ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, berkahilah para badan pemudi-pemudi di puas ini, ya Allah. Berkahi mereka dan umur mereka. Berkahilah masa muda mereka. Lindungi mereka dari dosa dan maksiat. Jadikanlah jamaah Masjid Nurul Yakin adalah jamaah ahlul jannah nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Berkahi dan ridhoi para pengurusnya. Dan selamatkanlah kami seluruhnya dari fitnah kubur dan fitnah Masihid Dajjal. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.